Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العدودية: فمن لم يعرف ذلك عرف وبين له أو وبين له فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل. Maka siapa yang tidak mengenal hal itu, siapa yang tidak mengetahui hal itu, maka diberitahu. Dan dijelaskan kepadanya. Maka jika dia terus menerus di atas keyakinan jatuhnya perintah dan larangan baginya setelah pemberitahuan, setelah penjelasan, tetap dia di atas keyakinan itu, fa'innahu yuqtal, maka orang ini dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Yang memiliki kekuasaan. Laksanaan sudut itu tanggung jawab pemerintah. Baik. Ini lanjutan pembahasan sebelumnya tentang adanya kelompok atau kelompok-kelompok yang terjatuh ke dalam kekafiran yang sangat jelas ini, tetapi dia tidak mengetahuinya bahwa perkara ini adalah kekafiran. Apakah terjatuhnya dia karena syuhud terhadap al-haqiqah al-kauniyah ini yang tidak bergandengan dengan syuhud ad-diniyah, atau terjatuhnya karena hal-hal lainnya, yang mana hal itu telah kita sebutkan sebelumnya. Baik. Sekarang Syekh menyebutkan hukum orang yang terjatuh sementara dia tidak tahu. Kata beliau, urrifah, dia diberitahu. Buyyinalah, dijelaskan kepadanya. Kalau setelah ma'rifah dan tabyin, setelah ta'rif, penjelasan dan tabyin ini, dia tetap terus menerus di atas keyakinan, jatuh perintah dan larangan baginya, sudah bisa tidak melakukan perintah, sudah bisa melakukan larangan, maka orang menjadi bunuh. وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين. Sungguh ucapan-ucapan yang semisal ini sangat banyak atau banyak terjadi في المستأخرين dari kalangan orang-orang belakangan. Ingat ya, orang-orang belakangan. وأما المتقدمون من هذه الأمة فَلَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْمَصَالَاتُ مَعْرُوفَةً عِنْدَهُمْ. Adapun orang-orang terdahulu dari umat ini, maka pendapat-pendapat ini betul-betul tidak dikenal di kalangan mereka. Ini ilmu yang di dalamnya terkandung banyak pembahasan, di antaranya menjelaskan akan keutamaan as-salaf dari al-khalaf, di antaranya menjelaskan kan makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'ti zaman illa wa zaman alladhi ba'dahu syarrun min, tidak datang sebuah zaman setelah pasti zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Dan juga menjelaskan akan kondisi ilmu di zaman-zaman sekarang ini. Yeah. Dan kalau Pak menjelaskan pula bahwa kalau kita menginginkan ilmu yang sebenarnya, harus kembali kepada ilmunya orang-orang yang berada di zaman terbaik itu. Selanjutnya, beliau kembali menegaskan akan memberikannya pendapat yang mengatakan jatuhnya perintah dan larangan bagi dirinya ketika dia sudah sampai dalam syuhud terhadap al-haqiqah al-kauniyah. وَهَذِهِ الْمَقَالَةُ هِيَ مُحَاجَّةٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. Ucapan-ucapan ini adalah ucapan yang murni penentangan kepada Allah dan Rasulnya. Mu'ada, permusuhan kepadanya. وَصَدٌ عَنْ سَدِيلِ, menghalangi jalannya. وَمُشَاقَةٌ, ini betul-betul merupakan penyisihan untuknya. وَتَكْذِيبٌ لِرَسُولِهِ, merupakan pendustaan terhadap Rasulnya. وَمُدَادَّةٌ لِحُكْمِهِ, menentang terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ كَانَ مَنْ يَقُولُ هَذِهِ الْمَقَالَاتِ قَدْ يَجْهَلُ ذَلِكَ وَلَكُنْ, yang mengucapkan ucapan ini kadang bodoh terhadapnya. Jadi kebodohan dia, kebodohan dia terhadap pendapat ini, keyakinan ini, tidak mengeluarkan bahwa pendapat dan keyakinan itu merupakan penentangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Walaupun hukum dia tetap tidak disamakan dengan hukum yang sudah tahu. Yang sudah tahu, Syekh katakan tawgut, hukumnya dibunuh. Yang belum tahu, diberitahu. Diberitahu, dijelaskan kepadanya, ditegakkan padanya hujjah. Ditegakkan padanya hujjah. Ini memberi ilmu kepada kita, tariqah, metode Syekh, Syekh Al-Islam Ibnu Rahimahullah Ta'ala, itu di atas, dalam memberikan hukum, bunuh, itu di atas metode jalan ahli sunnah wal jamaah. Tidak langsung memberikan hukum. Baik. وَيَعْتَقِدُ أَنَّ هَذَا الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ طَرِيقُ الرَّسُولِ وَطَرِيقُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الْمُحَقِّقِينَ. Walaupun dia meyakini bahwa jalan dia ini, karena kebodohannya, dia meyakini bahwa jalannya dia adalah jalannya Rasul, jalannya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala al-muhaqqiqin, yang telah sampai ke dalam jenjang al-tahqiq. Syekh memperumumkan mereka ini, fahuwa fi dhalika bimanzilah, dia dalam kondisi seperti ini sederajat dengan may ya'tasidu anna salata la tajibu alaihi al-istihna'i bi anha bima hasalalahu min al-ahwal al-qalbiyah. Dia sejenjang dengan orang yang meyakini bahwa salat tidak wajib baginya karena dia sudah merasa cukup dengan apa yang berhasil dia peroleh berupa kondisi-kondisi hati. Kondisi-kondisi hati. Dia sudah merasakan mungkin kesenangan, dia mungkin merasakan sesuatu yang terasanya enak di dalam hatinya, yang dia anggap bahwa ini sudah bisa memberi kecukupan dari sholat, sehingga sholat tidak wajib bagi dia. Misalnya, atau sama dengan orang yang yakini annal khamra halalullah, bahwa khamr halal bagi dia. Likaunihi minal khawas alladina la yadurruhum syurbul khamr. Sebab dia sudah masuk ke dalam golongan al-khawas, orang-orang khusus, yang mana meminum khamr tidak membahayakan dia lagi. Atau annal fashishata halalullah, bahwa kekejian, minuman keras, zina dan sejenis itu halal sudah bagi dia. Liannahu sara kal bahri la tukaddiruhu dhunub wa nahwu dhalik. Sebab dia sudah sama seperti lautan yang dosa-dosa itu tidak memberi pengaruh lagi baginya. Lautan, kita masukkan najis di dalamnya satu kontainer, buang najis ke dalam lautan, satu kontainer, memberi pengaruh hukum laut. Wattahuru ma'uhu al-hillu maitan, bahwa airnya mensucikan, bangkainya halal, memberi pengaruh, merubah hukum ini dengan airnya najis itu? Dia mengatakan, dirinya sama sudah seperti lautan. Dirinya sama sudah seperti lautan. Baik. Wala raiba anil musyrikin alladzina kadzabur rasul yataraddaduna bainal bid'ati al-mukhalifati li syar'illah wa bainal ihtijaji bil qadari ala mukhalafati amrillah. Kita sebutkan lagi. Sekarang masuk dalam pembahasan lain. Baik. Pembahasan yang baru kita lewati, pembahasan tentang orang yang terjatuh ke dalam kesesatan ini, ubudiyah yang batil ini. Tapi dalam keadaan bodoh dia tidak tahu. Maka hukumnya, perbuatan itu tetap penentangan, kesesatan yang sangat jelas, pendustaan terhadap Rasulullah Subhanahu Wa Taala, sementara orangnya sendiri, hukumnya diberitahu dulu, dijelaskan. Kalau tidak, maka dia tetap di atas ke apa dia dibunuh. Kemudian Syekh juga memberi ilmu kepada kita bahwa orang-orang bodoh yang terjatuh dalam kesesatan itu, kesesatan ini, itu kadang di antara mereka meyakini ini jalannya Rasul. Inilah jalannya para wali Allah Subhanahu wa taala. Syekh ungkap ini dan ini nyata. Ada juga yang saya sebutkan kemarin, memang sengaja keluar sebab menganggap bisa kita mendapatkan kedudukan ini melalui jalur yang lain. Tapi dan mereka yang saya sebutkan ini meyakini ini jalannya Rasulullah SAW. Ini jalannya kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Sangkaan ini di atas kebodohan. Dan Syekh memberi ilmu kepada kita bahwa orang ini sederajat dengan orang yang meyakini sholat tidak wajib bagi dia. Walaupun dia masih sholat. Tapi kan ini, dia sholat. Tapi menganggap sholat tidak wajib bagi dia. Sebab merasa cukup dengan kondisi hati yang dia sudah peroleh. Ini salah satu syubhat yang menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban. Dia sudah mendapatkan kondisi hati yang sudah bisa mengganti sholat. Sholat kan apa makna asalnya? Sholat makna asalnya apa? Doa. Kalau dia sudah bisa memahami hakikat doa, bisa mengkondisikan dirinya dalam kondisi-kondisi doa, maka walaupun dia sementara duduk, sudah teranggap sholat. Ini syubhat. Atau istilah-istilah termasuk al-khas, khawas, orang-orang khusus. Orang khusus itu sudah halal baginya yang haram. Atau terkena syubhat, dia sudah seperti lautan. Maksud akal ya? Seperti lautan. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menggunakan juga ini, dalil, dalam kondisi apa? Dalam kondisi sahabat. Perhatikan pendalilan ini, Ibn Qayyim menggunakannya dalam kondisi sahabat. Sahabat Nabi SAW itu seperti lautan. Ketika mereka bersalah, kesalahan itu larut. Hanyut. Oleh luasnya keutamaan mereka, hebatnya pengampunan mereka. Seperti itu. Ini ilmu apa ini? Ilmu akan kehebatan tauhid. Justru Ibnu Qayyim menggunakan pembahasan itu dalam menjelaskan tauhid adalah sesuatu yang sangat murni, sangat halus. sangat hebat luar biasa dalam menggugurkan dosa. Penghambaan yang murni sangat luar biasa dalam menggugurkan dosa. Ini dia balik pendalilannya. Iya, dia gunakan pendalilan ini untuk jauh dari penghambaan yang murni. Dan yang disebutkan oleh Al-Musayyib rahimahullah ta'ala juga, kita mendapatkan ilmu di dalamnya bahwa hati-hati terhadap kesalahan orang-orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kesalahan sahabat, sahabat terjatuh ke dalam kesalahan. Kita menganggap sahabat saja terjatuh. Akhirnya kita menyenteng-nyentengkannya, apalagi saya. Tidak, sahabat terjatuh, mereka mempunyai kekuatan penghapus dosa, kekuatan istighfar, kekuatan amalan, kekuatan kedekatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kekuatan sohbah, kekuatan perkara-perkara yang sangat luar biasa. Kalau kita terjatuh ke dalam kesalahan itu, kekuatan apa yang menghilangkan kesalahan itu? Kita mungkin seperti air, airnya kita seperti ember. Oleh ember ini dimasukkan di dalamnya seperempat ember atau setengah ember atau satu gelas kotoran manusia memberi pengaruh tidak? Sementara kita mau menyamakannya tidak apa-apa sebab kotoran itu juga dibuang di laut. Alhamdulillah, rahimahumullah. Baik, sekarang masuk ke dalam pembahasan. Bahwa tidak diragukan lagi, bahwa orang-orang musyrik yang telah mendustakan, orang-orang musyrik itu, yang mendustakan Rasulullah SAW, mereka yang teradadu, berada dalam dua keadaan yang bolak-balik mereka di atas keadaan ini. Antara bid'ah, menyelisihi syariat Allah, dengan berhujjah dengan takdir untuk menyelisihi perintah Allah. Mana yang baru di sini? Mana yang baru beliau tekankan di sini? Kata dia, tidak. Kalau berhujjah dengan takdir, sudah? Orang musyrikin berhujjah dengan takdir. Sekarang orang musyrikin juga berlaku tidak. Dan mereka berada di antara dua ini. Terus apa hubungannya dengan pembahasan orang yang syudud terhadap hakikat kauniyah? Kata beliau, haula al-asnaf fihim syabahum minal musyrikin. Mereka, kelompok-kelompok ini, di dalamnya, pada mereka terdapat penyerupaan dengan orang-orang musyrik. Kenapa? Li'annahum imma ayyabtabi'u wa imma ayyahtaju bil-khadar wa imma ayyajma'u bainal amri. Sebab mereka, kalau tidak dalam keadaan membuat bid'ah, maka mereka berada dalam kondisi berhujjah dengan takdir atau menggabungkan keduanya. Ini keadaan mereka. Berhujjah dengan takdir dan berada di atas kondisi bid'ah yang mereka ada-ada. Lihat, Syekh rahimahullah ta'ala melihat orang yang melanggar ini melalui apa? Melalui ilmu dari hasil melihat keadaan orang-orang musyrikin. Ini hasil dari apa? Mengenal kesesatan-kesesatan melalui peringatan-peringatan Al-Quran dan Sunnah untuk kita gunakan dalam melihat kesesatan yang terjadi di zaman kita. Inilah yang dikatakan oleh penyair, "Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqi." Saya mengenal yang jelek bukan untuk melakukan kejelekan, tetapi untuk apa? Menghindar darinya. Ini metode yang sangat luar biasa. Karena itulah para ulama mengarang karangan-karangan yang sangat banyak, ada yang mengkhususkannya, ada yang mengkhususkannya dalam karangan dalam pembahasan yang lebih luas. Mengarang tentang apa? Masailul Jahiliyah, perkara-perkara Jahiliyah. Sifat-sifatnya Yahudi, sifat-sifatnya Nasara, sifat-sifatnya orang Majusi, sifat-sifatnya orang-orang musyrikin yang disebutkan dalam Quran. Untuk apa diungkapnya? Untuk menjadi ilmu supaya kita menghindar darinya. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Innama tunqadu 'ala al-Islam 'urwatan 'urwah idza nasya'a fil Islam man lam ya'rif al-jahiliyah." Tidaklah ikatan keislaman itu terlepas seikat demi seikat kecuali ketika seseorang tumbuh di tengah Islam sementara tidak mengetahui al-jahiliyah, lawan dari Islam. Dan lihat bagaimana Syekh sampai dalam kedudukan memahami kejahiliaan, memahami sifat kemusyrikan, untuk apa? Untuk melihat kesesatan orang-orang yang sampai ke dalam syuhud al-haqiqah al-kauniyah ini, guna terlepas dari al-haqiqah ad-diniyah. Kan itu ikhwah, pelajari yang baik untuk kita semakin cinta kokoh dalam mengikutinya, dan kenali pula yang jelek untuk kita semakin benci dan menjauh darinya. Mana dalilnya bahwa musyrikin di atas bid'ah dan kesyirikan? Kata beliau, sebagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terakhir. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Qul inna Allaha la ya'muru bil fahsya'. أتقولون على الله ما لا تعلمون وإذا فعلوا فاحشة jika mereka melakukan fahisha, perbuatan keji dan menjijikkan, ini apa? Melanggar fahisha. Mereka mengatakan qalu wajadna 'alaiha aba'ana, kami sudah menjumpai bapak-bapak kami di atas perkara ini. Wallahu amarana biha, dan Allah yang perintahkan hal ini. Coba lihat, pelanggaran mereka lakukan, berarti tidak. Bersamaan dengan itu, mereka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disandarkan kepada Allah? Itu berhujjah di atas takdir. Ya, bukankah Allah yang mentakdirkannya? Bahkan sejak dulu, bapak-bapak kami juga seperti itu. Kami tinggal mengikuti mereka. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah takdirkan, Allah cintai. Itu dia. Sama dengan, kalau Allah takdirkan, Allah cintai. Kalau Allah cintai. Mereka pun mengatakan, Wallahu amarana biha. Allah yang perintahkan kami. Kul, sampaikan ya Muhammad. Inna Allah la ya'muru bil fahsya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintah al fahsya, kekejian satu pun. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apakah kalian berkata atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak punya ilmu padanya? Kalimat terakhir ini antum lihat, ini kalimat ancaman yang penuh ancaman. Atakuluna ala Allahi ma la ta'lamu. Apakah kalian berkata atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak punya ilmu padanya? Kalau ada yang mengancam, kemudian menyebutkan dalam ancamannya sesuatu yang paling mengerikan. Maksud itu apa? Ancaman yang sangat luar biasa. Kalau ada yang marah misalnya, ada orang yang berucap kepada dia, dan ucapan ini ada kedustaan di dalamnya. Kemudian dia katakan, itu tadlis. Marah dia. Itu tadlis. Tadlis kan belum tentu dusta tegas ya. Tapi kalau dia katakan, itu kedustaan. Mana lebih mengerikan? Jadi kalau kalimatnya semakin mengerikan. Ini Allah katakan, ataqulun, apakah kalian mengatakan Allah kepada Allah? Malah ta'alamu sesuatu yang kalian tidak punya ilmu padanya. Ini dosa lebih mengerikan daripada kesyirikan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf pula, "Qul innama harrama rabbi al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bi ghairi al-haq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Empat jenis dosa yang Allah sebutkan, al-fahsya yang nampak maupun tersembunyi, al-baghy wal ithmi tanpa hak, kemudian kesyirikan. Selanjutnya yang keempat, kalian berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Allah segera perintahkan Rasul-Nya. Sungguh Allah tidak pernah memerintah al-fahsya. Allah bersihkan dirinya. Tidak ada amr, tidak ada perintah terhadap al-fahsya. Ini memberi ilmu bahwa takdir Allah belum tentu perintah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah takdirkan tadi kita salat subuh, itu perintah? Perintah. Makanya takdir ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau perintah Allah, murni kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya belum tentu terjadi. Baik. Cukupnya dulu ya.